Tetaplah diriku dan jangan kau lepaskan ku, dan jangan kau lepaskan ku darimu. Ku takkan pernah tertawa, ku takkan pernah